Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Allah mengharamkan surga bagi orang yang zalim kepada ahlul bait. Berani menyebut Nikita Mirzani, niki lonte nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Amazabidi ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir di panggung, hadir Bapak Dandim yang ngawal saya dari Sambib itu, sama anak-anak MCB, MSB, Mas Andri dan kawan-kawan, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, anak-anakku hadroh, wabil khusus Gus Wahid Bolo, moga-moga bojone mateng meneh. Soho kaum muslimin wal muslimat, jamaah ingkang kersa rawuh wonten acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuku miri kleru mrico, saya datang ke Wonosari dengan membawa tresno. Tidak akan mungkin acara malam hari ini terlaksana kecuali dengan adanya cinta. Saya selalu mengatakan, cinta yang berawal dari hati, cinta yang berawal dari mata, hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan berakhir sampai mati. Demikian juga cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Cinta yang didasarkan bukan karena pandangan mata. Karena kalau cinta harus dimulai dari mata, maka selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah Ta'ala. Cinta yang didasarkan kepada mata tidak akan pernah mencintai kepada baginda. Tapi cinta itu berawal dari hati. Maka saya selalu mengatakan kepada mbak-mbak, cukup cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Maka sebagai salah satu bentuk cinta itu apa? Kiai datang, degannya pun ikut datang. Karena wujud cinta. Tarik sis. Jiji, iya ini yang ganteng, bagi ini pink. Yorada itu cedak ke cangkem gue ngono kok atau apa? Ini cedak. Jadi mangga ki monggo kiai ngono lho piye to ki meneng wae lah. Angel angel. Bapak Ibu rahimakumullah, dua hari ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia, tapi aset dunia. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan presiden Jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah dunia. Satu. Yang kedua, posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia. Yang ketiga, posisi beliau sebagai one team press, dewan pertimbangan presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf, rentetannya panjang. Rentetannya panjang. Kondang munggah panggung ben rawi-rawiri. Niku mau sinumpak jeep wau ni. Oh, pasukan jeep sing awal kula wau ni. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Lutfi, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Lutfi. Satu nggih, beliau presiden Jatman. Jamaah Jamiah Ahli Thariqah An-Naqsabandiyah. Tidak hanya Indonesia, dunia. Niku presidennya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau sekretaris jenderal. Napa? Ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai one team press, dewan pertimbangan presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau panglima besar Banser, barisan Ansor Serbaguna. Ulo santrine Habib Lutfi. Saya muridnya Habib Lutfi. Bahkan nyuwun sewu, kulo dulure Habib Lutfi. Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah, itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Saya dan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Yang mempunyai Bapak Anom Besari di Madiun, punya Bapak Abdullah Mursad Tukum di Kediri, punya Bapak namanya Raden Demang, punya Bapak namanya Pangeran Demang, punya Bapak namanya Ratu Jekulo, punya Bapak namanya Brawijoyo Limo. Saya dengan Mama Salmah satu nasab. Artinya apa? Ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. Ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau. Beliau hanya menjawab, Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Lutfi. Kenapa? Sederhana. Inna Allah harrama jannah ala man dholama ahla baiti. Allah mengharamkan surga bagi orang yang zalim kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wa la yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi. Dan yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik dan orang durhaka. Maka gara-gara ini saya respon. Saya enggak ada urusannya dengan Nikita Mirzani yang dia bilang lonte, cangkem bosok. Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK, saya belum pernah memanggil mereka PSK. Saya belum pernah memanggil mbak-mbak Sarkem dengan istilah lonte. Kan enggak mungkin saya pengajian mbak-mbak lonte rahimakumullah. Enggak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki lonte nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral. Kata-kata yang tidak berakhlak. Kata-kata yang tidak beretika. Nyuwun sewu. Kalau toh bener umpamane mbak Nikita Mirzani niku lonte, niki hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah, betul? Kudune ngoten. Lah ana wong elek niku ora usah menceritakan keburukan di masa lalunya, tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Kudune ngoten. Maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya. Satu saat saya marah, Nduk. Kenapa? Ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi. Padahal orangnya sudah mati. Saya marah. Kenapa saya marah? Ini orangnya sudah mati. Barangkali sudah diampuni oleh Allah. Masih kamu umbar aibnya. Apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf. Apa kata Imam Ali? Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah bengi ono wong mabuk ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuni. Jadi nyuwun sewu, kalau kemudian ada seorang PSK, kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf kita bela-bela. Maka bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Wong wedok dilawan. Raiso. Sangel, angel. Eling-elingan Pak ya, wong wedok kuwi lak dilarani ora tau lali, tapi lak nglarani ora tau kelingan. Yo wedok. Mila wong wedok niku bedane karo wong lanang siji. Wong wedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya, Nduk? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Wong wedok. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Milon jenengan persani wong lanang. Wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulih ketemu bojone, weh. Lah delok wong ayu, wow, wow. Delok bojone ning omah, weh. Maka kalau menangis ditutup matanya. Yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya. Nah, aku curiga. Jangan-jangan bentuk lanang tapi isine wedok. Sangel gitu Pak. Ketoke iki ketoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir At-Tuwailibi. Gak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak, tetapi sebagai santri, saya wajib membela kehormatan guru saya, betul? Karena kemudian apa? Al-ilmu bila syekhin fasaihu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Apalagi sekelas Habib Lutfi. Maka saya gak terima. Malah saya dibilang dasar miftah pansos. Please deh. Kalau saya pansos itu lucu. Lucunya di mana? Dia followernya hanya 46 ribu. Saya 1,5 juta bro. Sombong amat. Yang ada itu yang followernya sedikit pansos kepada yang followernya banyak. Yang followernya banyak kok pansos kepada yang followernya sedikit. Situ waras. Maka saya bilang gak ada pansos. Wallah semata-mata yang saya bela adalah kehormatan guru saya. Cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, apakah Gus Miftah menghormati semua habaib? Ya. Karena habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa tuhuri. Mereka orang-orang yang suci. Mereka duriahnya Kanjeng Nabi. Kok kadang-kadang Gus Miftah berbeda pendapat dengan habaib? Ya. Karena saya punya konsep. Al-hurmatu khairu minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Semua habaib saya hormati, tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat, lakotoktu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Duriannya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat. Karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib. Termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian gak boleh, saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib, goblok, goblok. Kamu boleh cinta dengan Habib satu, tapi jangan pernah membenci Habib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka zuriatnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tawene contoh sing gampang. Bu, bedone hormat karo taat. Ibu-ibu isuk masak. Mateng, bojone macul, diceluk, "Pak, ayo sarapan." Bojomu jawab, "Kula sarapane mengke mawon, Bu, jenengan mang sarapan riyin." Lah jenengan paham dalil niki, maka Anda akan menjawab, "Boten, Pak, kula ngenteni jenengan." Begitu jenengan jawab boten dikongkon karo bojomu, Anda tidak taat. Tetapi tidak taatmu karena hormatmu kepada suamimu. Ora kok sak wong sulih, "Ayo Pak sarapan." "Wis Ibu dhisik." "Oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan." Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki donyone jek panas, Indonesia niki jek panas. Saya dibilang Gus Miftah lebih membela Nikita Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Kula niku kenal Nikita Mirzani sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya Uya Kuya sama Nikita Mirzani. Kan gua artis. Sombong amat. Kula men kenal. Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois. Orang-orang baik itu egois. Wong elek karo wong apik niku luweh egois wong apik. Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan, "Aku pengen iso apik kaya wong kae." Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa? "Dasar wong bosok." Tuan saya egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe nunggu anak-anak pengajian bersama Mbak-mbak LC. LC itu pemandu karaoke. Kalau di daerah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di daerah Surabaya namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Allah kok ya tahu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu ada orang ngaji lewat, mbak-mbak itu bilang apa? "Ya Allah Gus, kula izin." "Lah ngopo nduk? Niko bengi-bengi mangkat ngaji malah kula maksiat teng mriki." Itu ahli maksiat. Begitu ada orang baik mereka malu. "Saya pengen seperti mereka Gus, mereka ngaji saya bermaksiat." Subhanallah. Saya saat itu langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. "Ya Allah." "Lah masa dodomu? Iki lho bakule wedang wirah-wiri wae. Iki lho wong ngaji mbok yo meneng nang apa to kowe." Sengit ya aku. Kowe lak sampe liwat pesantren tak grantol cangkemmu lho. "Ono wong ngaji kok wirah-wiri ya. Kamu cari muka ya? Atau jangan-jangan kamu naksir adik-adiknya ini?" "Iya. Sorry ya. Kamu sama adik-adik itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian." Iya. Yeah. Sangel, angel. Ini kalau anak-anak hadroh ini jovisa. Jomblo visabilillah. Insya Allah aku sesuk mlebu surga, bocah-bocah hadroh tak ajak mlebu surga. Neng yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Wong keteplak keteplok keteplak keteplok. Sakele. Jadi aku karo Gus Wahid kelon karo bidadari awakmu mau selawatan. Duri putih kene kelon. Sangel angel. Angel temen tuturanmu. Eh, kamu jangan maju-maju mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan nih. Lagi bocah-bocah bantul tekan gini. Niki pengawal kula datang Yogyo niki namine Laskar Ora Aji. Laskar Ora Aji. Ini niki rupa-rupa wong susah raine kaya kotak infak to. Niki. Lang kiai karo sing ngawal to kok dhisik kiai niki goblok kok cacah iki. Eh telat, Bro. Ya Allah. Jadi nyuwun sewu. Saya duduk dengan mbak-mbak itu yang dianggap jelek. Begitu melihat orang baik, mereka mengatakan saya malu, Gus. Mereka berangkat ngaji malam-malam, saya di sini ngelsi. Ya Allah. Sementara saya pernah ngajak para ustadz, para kiai, jalan di depan kafe. Begitu melihat mbak-mbak seksi, apa kalimat yang keluar dari mulut kiai? Oh, dasar bosok ahli maksiat. Lu iki kepiye to? Jadi orang baik itu egois. Orang baik itu egois. Maka orang yang sabar kayak saya menemani ahli maksiat atau bahkan yang mereka sebut londe dan lain sebagainya. Kita gak pernah tahu. Dan saya meyakini mereka itu tidak akan menjadi londe selama-lamanya. Menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, mohon maaf tamune sing emoh. Lah tua ya emoh. Padahal kalau bocah hadrong mana rabi karo rondo tua ya emoh. Lah kue rabi karo rondo tua kue sematin disek le. Kan kamu berpotensi keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Tapi apa boleh. Umumnya gue sok kepepetnya rabi karo rondo banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Angel, angel. Lah dengan ahli maksiat saja kita tidak boleh mencaci. Apalagi dengan habaib, apalagi dengan Kanjeng Nabi. Makanya saya protes keras terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, Macron. Gara-gara menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya protes duluan, Bu. Bahkan saya nyindir Pak Jokowi karena saya punya prinsip wani milih wani nagih. Saya milih Pak Jokowi, saya nagih Pak Jokowi. Waktu itu saya bilang apa? Biar Pak Presiden, Pak Jokowi, Indonesia negara besar. Dengan komunitas muslim 87,9% dari 200 juta jiwa di Indonesia. Ini Presiden Prancis menghina Islam. Kenapa kok Anda diam? Alhamdulillah seminggu kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan statement. Apa? Mengecam Presiden Prancis. Kejadian teng Prancis ini ku ngeten. Supaya jenengan wong desa niki paham. Memang desa toh. Mosak ngomong wong kutho. Napa Bu? Wonogiri. Oh, kowe Wonogiri kowe. Oh, panusan cangkemmu ombo. Apal aku Wonogiri cerewete kaya ngene iki apal aku. Ora tak takon, Pak. Lanang karo wedok esuk matine dhisik pundi? Lanang karo wedok matine dhisik pundi? Lanang li. Buktine apa? Sak nggon-nggon jumlah rondo mesti luwih akeh daripada jumlah udok. Napa wong lanang cepet mati soale stres pikir ke bojone cerewet kaya wong wono giri kalo. Atar ya. Ayo kula iki takoni, Gus Miftah kula tak takon, napa? Kenapa sih istri-istri di sinetron Indosiar tuh kok sabar-sabar? Tak jawab lah iya, mereka dibayar kok. Mila lah awakmu pengen bojomu sabar gampang, bayar. Woi lucu, bayar bojo malah jaluk susu. Bayar bojo kok jaluk susu malah kaya lonte lele iki piye to. Ya, kula niku lak ngomong mbah-mbah PSK niku lak ngomong tenanan, Pak. Mula dilonte-lonteke kaya bahasa ngoten niku kula ora seneng. Wong kula niku dikadah cerita lucu, sampai pengajian saya di klub malam itu mau diangkat menjadi film layar lebar. Jadi berbicara tentang dulu Gus Miftah mulai pengajian di klub malam. Jadi kula niku gadah cerita kathah, Dan. Lucu-lucu nih kok. Ono Bapak PSK pengajian kula panehi waktu. Coba kamu ngomong apa? Saya mau curhat, Kiai. Iya, apa? Kemarin saya terima tamu, Kiai. Begitu saya masuk kamar adzan subuh. Mau mulai bercinta dengan tamu saya adzan subuh. Terus gimana? Saya bilang sama tamunya, "Mohon maaf ya, Om, adzan subuh pending dulu." Tamunya takon, "Lah kenapa harus pending?" "Saya malu wong sebulan sekali pengajian dengan Gus Miftah. Padahal mun wudho, akhirnya pending, Mbak, menanti adzan subuh." Begitu adzan subuh rampung, tamune kondo, "Mbak, jenengan tak bayar tapi rosah kelon." "Lah napa Mas? Ku yo isin mung aku yo jamake Gus Miftah." Kita si Tom kuwi wonge iku. Di si Tom ini Tom. Tom. Oh, kayak Tom karo Jerry. Yang ngono ora apa-apa. Islam di Indonesia itu antik tenang, guys. Wong Islam Indonesia niku antike ngene lho. Delokan ya. Islam Indonesia iki luwih antik daripada Islam Timur Tengah. Islam Indonesia iki nyuwun sewu ketoke buka aurat tapi salat. Nek kita Mirzani iki ya salat. Dewi Persike senajan to wonge seksi, ya seneng Maulid Nabi. Itu Islam di Indonesia. Buka aurat tapi ya selawat. Beda karo wong Timur Tengah. Timur Tengah kan nutup aurat tapi oke sing ora salat. Bedane ngono kuwi. Indonesia niku antik, ketoke preman, tetapi nyuwun sewu anake juara MTQ niku biasa. Ketoke gaweane remi, gawe pondok niku nggih wonten wong. Ya teko iku. Ya wonge ya teko iki. Ya serah apa-apa. Tom. Kita remi tapi gawe pondok yo oleh-oleh mawon. Wis biasa ya. Katanya gawe pondok tapi yo ngelsi ngono kuwi yo ngono. Ya Allah, ayo beli nek panggung beli. Nah, ini sahabat saya dari Bali. Kalau pengin ngaji teng Bali. Wong Bali niku lah kalau ketemu kula seneng banget. Gus Mitan namanya saya kasih nama Bali ya, siapa? Mereka nambahin gede, Pasek, macam-macam. Saya kalau di Bali dipanggil Gus Miftah Emanuel Gede. Angel pinjen gede kok angel kepiye to? Menghina. Pengajian karo kiai viral gelasnya kopi koyo angkringan. Tom. Ya, gelas angkringan saya mang atusan. Tapi kula saniki musim pilkada mboten niki kula sering ngombe es teh manis. Tapi kula ngomong kalau bakule, tolong es teh manisnya jangan diaduk. Kenapa? Biar manisnya di akhir. Karena saya sudah enek dengan pejabat yang manis di awal. Pas ya, cangkemku pas ya. Kira ana calon bupati ta iki? Ana gebuk cangkeme kok. Calon bupati rasa melu-melu nggih. Ngaji mawon. Apa bedanya pilkada karo pilkabe? Kan bedanya tipis. Bedanya tipis. Pilkabe niku lak lali dadi. Tapi lak pilkada dadi lali. Danco. Guayane larpe ngaji, larpe pemilu sowan kiai melu ngaji. Begitu dadi lali. Suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku bu dong salam kali Laos? Lah masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng dibuak dhisik dhewe. Kurang ajar kok. Untung ora teko. Untung seteko omong si Tom. Ya niku ora apa-apa Tom, nggih pondok bengi remi ceki niku ora apa-apa Tom. Golek kelingan nggih, tapi remi-remi tapi rasa judi. Zaman Kapolresnya di sini dulu Pak Ihsan Amin, kula niku nate disuruh ke penjara di Polres. Soalnya nopo ono Pak Haji main judi ditangkap karo polisi. Delalah bulan Ramadan. Lah kula keng teko, Gus tolong dikandani. Haji yo malah remi. Tak jo Haji yo malah judi. Ora apa-apa dan kan hajingan. Akhirnya kula parani tak takoni. Pak Haji, jenengan iki pripun? Ramadan malah remi. Lah nunggu sahur ya, Gus. Ramadan kok malah judi, nunggu sahur ya, Gus. Menang apa kalah? Alhamdulillah Gus menang. Kok sakit? Nggih berkah Ramadan. Ya Allah. Pilo, bakule wedang iki giye bukti nang cangkel arene. Wira-wira sok seksi. Gelasku gelas angkringan. Duwe cangkir sing apik ngono tom. Wis pengajian murah tinyang. Angel. Muga-muga Pak Tom panjang umur nggih. Amin. Dadi wong sak donya mati si Tom urip dhewe. Gelas angkringan rono kipas angin. Kan aku sumuk. Hei, kipas angin, Bro. Iki golek kipas angin ra meneng bae ning kono. Iti. Matur nuwun Banser. Ya Banser tak kandhani, sojo benci Habib sapa wae, kabeh mau hormati, senajan kowe ra taat. Aku karo HP kabeh cedak. Habib Syekh Habib Lutfi kabeh Habib Novel. Pokoke aja nganti duwe sengit karo duriae Kanjeng Nabi. Lak sengit karo sego baki karo apa-apa. Lah wirawiri kowe ora didumiok ya ora. Sangel lah. Muga sarunge melotrok. Tak ceritake kejadian teng Prancis niku. Tapi mergo kula ngelak ngombe dhisik. Matamu ngombe kok tarik gitu. Oh, biasa. Ngombe degan kuwi disedot ora ditarik, goblok kok kowe. Ngombe degan kok ditarik. Angel, angel. Iki Pak Dandim ya, Dim. Ngombe kopi kuwi, Dim. Dim. Ngombe kopi, Dim. Tapi gue mau Pak Dandim, pejabat di mata rakyat itu seperti gula di dalam kopi. Oh, ada rasanya namun tidak pernah dipertimbangkan keberadaannya. Iya. Beda, lak cowok di mata cewek, ya padha karo gula di dalam kopi. Kopi iki tanpa gula pahit. Sing disalahke sapa lho? Gula. Goblok. Gawe kopi ra ono gulane. Tetep wong lanang sing salah. Begitu gawe kopi kayak gula kemanisan, sing salah sapa? Tetep gula. Gawe kopi kelegen. Wah, itulah cowok di mata cewek. Belas ratono benere tak kandani. Mila aja sekali-kali duwe masalah karo wong wedok. Wong wedok iki ahli sejarah tak kandani. Wong wedok dilawat. Bu, jenengan seneng ngombe madu napa mboten? Tak wenehi carane mbedake madu sing asli karo sing palsu. Madu kayak nang dhuwur meja dirubung semut palsu, kuwi berarti gula. Madu lebokno botol diocak-ocak iso kuwi berarti banyu. Lah, bapak nggih ngono. Tapi lah jenengan gue madu mulih bojomu nesu kuwi asli. Kuwi asli. Anda nih ya. Tapi ra mungkin aku lo tergoda ora mungkin. Emangnya aku codot. Padha ke sitom. Tom bojomu pira Tom? Wagi. Kok nganggu agian gitu loh, garangan lo gitu. Gue bojone gue, cie ngomong isi mergone ngarepe bojone. Rupamu Tom. Ingat ya Tom, jangan nikah lagi. Gus Miftah selalu mengatakan lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong demikian? Karena di depan kamera. Kalau bojoku nonton nak modar aku. Diulang, padi ini nggih status WA. HP-ne cross yang gaya. Ya Allah, shalli ala Nabi Muhammad. Ki pasanginin diri meneng wae to, Didi. Tom, ki pasangin Tom. Tak golekin dhisik kira kere. Apa nganu Tom, kowe munggah panggung cangkemmu nyebuli aku. Apik lho iki. Apik lho Gus, apik. Cangkeme Tom nyebuli. Ale ngambune petik. Tak critake teng Prancis niku wong. Supaya awake dhewe lak tresno karo Kanjeng Nabi iki tenanan. Ngopo kok kudu tresno karo Kanjeng Nabi ya? Senajan kula ya kepanasan tenan. Paraku datang ke sini dengan membawa cinta. Cintaku padamu itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nung yo sumuk tenan iki. Sing salah iki ora Habib, sing salah iki ora polisi, sing salah iki ora buruh, sing salah iki ora wong sing demo, sing salah iki bakul sate. Lah ngopo sing gerah wonge sing dikipas sate ini? Goblok. Gini apa badan? Wong sing sumuk bakul kok sing dikipas sate ini? Acara selanjutnya pasang kipas angin. Apa larun lagi pas si Tom yang kini disetrum. Kan aku lak murup dewe ya. Salam ala Nabi Muhammad. Teng Prancis niku ana majalah jenenge apa Hebdo apa apa Budo apa Habdun. Lah niku gawe karikatur gambare Kanjeng Nabi. Gambare niki oleh seorang guru dibawa ke depan kelas. Di dalam kelas itu ada murid Islam. Didudoi gambare karikature Kanjeng Nabi. Bocah niki emosi, langsung dipateni, dipenggal gulunya. Der, ngono kuwi ya. Kowe minggat nang ndi? Oh, iki pasange. Iti. Kowe bener mundur titi. Engko ana iki pasange ning kene nyenggol awakmu ambune keringetmu. Ya Allah. Alhamdulillah nggih, ngono gitu lho suani pengajian nggih. Lha ngopo pemerintah kudu adil lho. Wong demo diumbar ora masalah. Oh terus sampai bakar-bakaran yang Malioboro. Mbahasan ngaji kok dilarang. Walah. Jadi ngeten, pemerintah itu juga harus tegas. Jangan kemudian negara itu kalah dengan ormas. Lho nyatane. Kula dikatakoni karo wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap Habib Rizik yang bikin pengajian akbar seperti itu? Kuwi rasane Habib Rizik, salah pemerintah. Kenapa pemerintah tidak tegas? Ayo, kono oleh kula dilarang, kula ngaji nur panggung di telepon. Gus Miftah jangan ngaji dulu. Mbahasan Habib Rizik dijarke mawon. Ora salah Habib Rizik, tapi negara hari ini kalah dengan ormas. Kan ngoten, maka negara harus hadir dengan kewibawaannya. Ngoten kok, niku mboten salah. Sing salah niku tidak bisa menegakkan aturan. Niku sing salah niku mboten sinten tapi bakul lotes. Lah ngopo akuarium nggih wadah buah goblok. Ndi iki pasang ini. Oh, anyar. Ya Allah. Cewilik. Jenengan wong NU to? Ndase diubah-ubahke ngene iki lho. Lah ngene aku masuk angin goblok. Lah nyumentor kene ya masuk angin aku. Kula takoni, angin ki rupane napa? Abang. Buktine kowe dikeroki rupane abang. Wah, angine akeh ngono ki to. Ngono ndang kandhani kok. Kene kiai cerdas ya, Kak. Padake tom. Gaweane jokeran. Joker niku cara wong biyen macane yoker. Yoker niku ana kepanjangane yen ora kerja enake remi. Bener ta, Rom? Rupamu. Rupamu kaya as. Oh, iso gitu kipas. Iki berarti hasil judi ya, giyebok iki malah niku kok malah hasil remi iso gitu kipas angin. Gambare niku didudukke ning ngarep kelas, ngoten iki. Ada siswa yang emosi. Kemudian apa yang dilakukan? Gurune niku dipenggal kepalanya. Bapak Ibu, kita harus melihat secara subjektif. Saya paling tidak suka orang berdebat soal agama. Kula kalian netizen takoni, gara-gara wong ribut si Mas Jadi Corbuzier podcastan ngundang sapa kae sing cah wedok hantuke Riana. Ah Riana. Sampai saya bilang, saya besok masuk studionya Jadi Corbuzier akan saya bacakan ayat kursi. Kalau ayat kursinya tidak mempan, ayatnya saya enggak saya baca, kursinya saya ambil saya lemparkan ke Dedi. Setan. Lah kula takoni ngeten, apa pendapat Gus Miftah tentang agama? Apakah semua agama itu benar? Saya jawab, semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, niku salah. Kau khawatir, si Tom bendino ganti agama. Oh, kabeh bener kok. Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, itu Sabtu Dharma Gandul, Minggu Gandule Mbah Dharma, Senin gondal gandul lah silakan. Maka yang benar itu nopo? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Menurut yang Kristen sakmodare agama sing paling bener ya Kristen. Menurut yang Hindu sakmodare astungkara sing paling bener ya agama Hindu. Menurut wong Islam sing paling bener ya Islam, inna dina indallahi Islam. Maka nyuwun sewu, agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Wis rono wong eyel-eyelan bab agama. Lah yang terjadi di Prancis mboten. Niki wong gawe karikatur ngenyek Kanjeng Nabi, presidennya meneng wae. Begitu dipenggal kepalanya oleh murid, justru yang diserang oleh presiden Prancis niku agama Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama yang sedang krisis. Nomor satu poinnya. Saya juga tidak setuju dengan pemenggalan kepala. Karena apapun hukum itu berlaku. Dan Prancis bukan negara Islam. Artinya apa? Mereka tidak mengenal kisos. Tidak mengenal kisos. Karena mereka bukan negara Islam. Indonesia juga bukan negara Islam. Artinya pemenggalan kepala itu tidak diperbolehkan, tapi saya bisa mengerti. Karena kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Lucune kalih presiden Prancis sing dielek-elek niku wong Islam. Dengan mengatakan apa? Islam itu agama krisis, menghina umat Islam. Padahal dia melakukan itu satu personality, tidak menggambarkan wajah Islam secara umum. Nomor loro, nyuwun sewu, ada alasan gara-gara Kanjeng Nabi dinyek. Lah kula dhewe soal Kanjeng Nabi, Al-Qur'an pun dawuh, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mereka akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa'adalahum adzabam muhina. Dan mereka akan diberikan azab yang sangat menghinakan. Maka nyuwun sewu, awake dhewe niki mbok ora usah menyentuh agama orang lain. Mboten Pak Dandem. Sing Islam bali oneng masjid, sing Kristen bali oneng gereja, sing Hindu bali oneng pura, sing Buddha bali oneng wihara. Wis. Enggak usah ribut soal agama. Kanjeng Nabi dan Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Deddy Corbuzier masuk Islam, saya tidak pernah ngajak. Terakhir DJ Katy Butterfly, DJ internasional dari Thailand, seorang selebritis dari Thailand, nge-DJ di Indonesia. Kenal dengan saya 3 tahun yang lalu. Lah nge-DJ niku nyuwun sewu Pak Dandem. Ya Allah, mongko tangan karo sempakan tok. Dadi kula lak ketemu di GE mesti kula nganggo kacamata. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau saya ngelirik tidak kelihatan. Siapa kemudian yang bisa menyangka seorang DJ Katy Butterfly dari Thailand, seorang DJ yang seksi, kemudian bertransformasi meninggalkan dunia malam akhirnya masuk Islam? Tidak ada. Dan saya tidak pernah mengajak mereka. Bohong kalau orang mengatakan Miftah itu ajak-ajak supaya orang masuk Islam. Enggak. Bagi saya jelas, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama itu pilihan. Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman, beriman. Yang enggak, silakan. Selesai. DJ Katy Butterfly itu dulu 3 tahun yang lalu ketemu kulo di Bali. Dalam keadaan seksi. Dia mengatakan apa? Saya itu kalau pulang sholat subuh, dengar adzan subuh itu rasane ayem. Padahal dia non-muslim. Maka waktu itu saya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada DJ Katy Butterfly. Maka saya waktu itu menyangkanya apa? Yang masuk Islam itu DJ Katy Butterfly, bukan Deddy Corbuzier. Karena waktu itu dia nyaman kalau dengar adzan subuh. Delalah seiring waktu sama-sama sibuk, saya enggak bisa kontak Mbak DJ, DJ enggak bisa kontak saya, manajernya ganti. Akhirnya kita lost kontak. Sampai sebulan sebelum dia masuk Islam, telepon saya. Melalui manajernya yang baru. Mbak DJ pengen ketemu sama Gus Miftah. Kenapa? Kayaknya mantep pengen masuk Islam. Maka saya temui, saya bilang, kenapa kamu pengen masuk Islam? Kan dulu saya pernah bilang Gus Miftah, saya itu kalau dengar adzan subuh nyaman. Beda dengan orang pelayan, krungu adzan susah. Oh, bener wong pulutan. Duhur krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wong pulutan bengok. Adzan meneh. Jam 4 krungu adzan, sholatu khairum minan naum, si Tom bengok ceki. Malah iso ngejaku wong loro iki. Dia nyaman dengar adzan. Akhirnya satu bulan yang lalu saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Seorang DJ internasional. Maka prinsipnya satu. Kalau kamu pengen Islam dilihat sebagai agama yang menyenangkan, perlihatkanlah akhlakmu dengan akhlak yang menyenangkan. Kenapa? Mereka tidak melihat agamamu. Mereka tidak membaca Quranmu. Mereka tidak membaca hadismu. Tetapi mereka melihat akhlak dan perbuatanmu. Tiga WC nyenengke. Kulo angsal tamu dari Australia, Antonio Sekodori, datang ke pondok saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Why? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Islam kamu itu menyenangkan. Coba. Saya tuntun baca syahadat, dia pulang, selesai. Hanya datang ke Jogja, ketemu saya, minta disahadatkan. Saya ketemu satu keluarga di Jerman. Melihat saya melalui Instagram. Dia ateis, tidak percaya dengan Tuhan. DM saya, Gus tolong bimbing saya masuk Islam. Tadinya saya tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Tuhan is bullshit. Tuhan is nothing, dia bilang. Tapi gara-gara saya lihat Instagramnya Gus Miftah, saya pengen masuk Islam. Datang dari Jerman sekeluarga ke Pondok Jogja. Naik pesawat satu keluarga. Kayaknya ngarep salon modar. Sampai Jogja saya tuntun sahadat, 2 hari kemudian dia pulang ke Jerman. Saya pernah mengislamkan satu keluarga di Belanda, saya diundang ke Belanda. Akhirnya saya bisa keliling Eropa. Gara-gara apa? Mereka mengatakan, Gus Miftah niku Islami nyeneng. Deddy Corbuzier mau masuk Islam, saya tolak. Melalui saya minta kepada ustadz yang lain. Dia mengatakan apa? Kalau saya harus masuk Islam, harus melalui Gus Miftah. Kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. DJ Kit Katy Butterfly sama. Karena dia mengatakan, your Islam is relax, enjoy and happy. Milo nyeneng kewai. Pengajian kok digawe susah. Awakmu tekorene kewai susah. Apa meneh musim corona? Gimana pembahasan? Mudho pas apu sih tok kon ngumpulke KTP jerene angsal sumbangan. Halala bono KTP-ne dikumpulke mung nggih nyusun jadwal rondo. Dancuk. Sangel niku. Apa meneh musim corona? Gaji dipotong. Perusahaan, karyawan diliburkan. Golek duit angel, cicilan ora mandek, angsuran ora mandek. Gimana mboten? Bayar bank ora mandek. Kok pengajian digawe susah, digawe seneng mawon. Milo lati yang pulutan meriki ning omah ra duwe-duwit, cicilane okeh mang moro teng pondok kula. Napa? Ayo nangis bareng. Apa sih ngrasake awakmu tok? Kan lockdown uteke nglok pendapatan down. PSBB pegawene sekarang bose bangkrut. Padha kula kalian jenengan PSBB, perasaan sing biyen-biyen iki. Maka harus menyenangkan supaya nopo seneng niki barang mewah. Jenengan guyu niki larang. Wong nyatane ibu-ibu niku ning omah akeh guyune apa akeh merengute ning ngarepe bojone. Merengut. Mila jenengan nganggo masker itu banyak manfaate. Ben lak merengut ora ketok. Abakmu mampu ora krasa kancane. Mencegah corona, mencangkemmu ora cerewet. Nomor tepapat men awakmu mrongose ora ketok. Mula dinggo masker niku. Pokoke nggih, supaya pengajian kita bisa lancar, tetap lakukan 4 hal. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan yang keempat, mentaati protokol. Protokol. Kan ora ono ene, protokol. Ono ene ya beda protokol. Maka malam hari ini jenengan kula ajak, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Akhirnya selawatan di sini. Orang ngombah ngombe wae kowe. Ngombe iki nggih ngelak ra nggih warek. Nah, ndi vokalis e? Gus wae ben istirahat dhisik. Niki vokalis. Oh, sana. Vokalis e kowe le. Kok rupamu enggak meyakinkan. Ayo, jalo lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Sing lawas, wis ra kalingan aku. Ya apa? Los Dol. Kartone nomor do janji. Ya apa? Lawas apa? Ditinggal rabi. Piye? Kuya ngono ngaji wong tuane ngarep tungkae slonjor ki. Orang rumangsane tungkae mletek-mletek yu. Pengajar iki sing dhewe mesti long ngene. Ono kiri kae ya ngono. Pokoke napa? Malam dengkul tuwa. Sing takon sapa? Tuwa cerewet. Ya, selawatan deh. Ngandani cah nom-nom. Ditinggal rapi. Tabu. Dangdutan. Are es rambutan. Aku nanyi dangdutnya men sesuai dengan jiwanya Pak Tom, mau tak? Kalau jiwanya jiwa sawer kayak gitu. Anda mau urip ke oke cobaan, lah oke saweran jenengin dangdutan. Wih, Tom rungokno. Lah cobaan ki mesti oke Tom, karena kalau sedikit namanya cobain. Milo awake dhewe kudu ngaji kanthi istiqomah. Ngopo istiqomah kok abot? Iya, istiqomah kuwi mesti abot. Lah enteng jenenge istirahat. Ngono Tom. Sabar kuwi antem watese napa mboten, Gus? Ora ana sabar kuwi ra duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Ngopo kok sabar ki abot soalnya hadiahnya surga. Lah sabar enteng hadiahnya payung. Maka kalau kamu hidup dipenuhi masalah, bahagialah, berarti kamu manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Api ya cangkem gue ya. Oh no Pak Dandim. Mas Gus Miftah kok pake kok goblok. Masuk Gus melapak itu. Cah cilik matanya katarak. Nah, cengengesan tak rabi loh gue. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Nikita Mirzani ya. Semoga-moga bojomu kiai ya. Rambutnya gondrong, kacamatan, tongkatan. Wih codot kayak ngopo. Santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ya demit gimau. Ingat, meluluhkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah santri putri dengan kobil dulu. Jangan bawakan dia kado, tapi bawakan dia mahar. Ya masuk kok. Ngene dinyang. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo renduwe toto kromong Qurane ra diwoco salate ya ditinggalno opo iki jamane caca enom kelangan ahlake wong tua diseneni guru ya dikepoi hayo rene kendang ngaji tangane diangkat sholawat ya Kulihau limina pokoknya mandek, tangannya diangkat meneng, nyuwun bareng-bareng sing banten. Dirasake tenan jero ati. Kanjeng Nabi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Ketika Muhammad bersamamu, artinya apa? Mulutmu basah dengan selawat, bibirmu bersenandung selawat, hatimu di dalam hatinya ada selawat, di dalam otaknya ada selawat, di dalam akhlaknya ada selawat. Allah tidak akan pernah mengadabmu. Amin. Ini janji Allah. Maka kalau hanya corona nyuwun sewu, Gus Miftah selalu mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan, betul? Saampu-ampuwe corona, jiampuh Gusti Allah. Maka dirasake tenan solawati, insya Allah corona enggal-enggal minggat. Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, salli alaihi. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Tak wenehi contoh keajaiban solawat. Ngerti bujone Gus Miftah, Bunda Astuti? Niku sedina maca solawat minimal ping 10.000. Kel tasbih, mang takon Gus Jaroh. kok pamer matamu dikandani kok pamer sing ih ndi wong mau kandani malah pamer kok ono giri tak ora slow woles rapi nang jaiku kok mlaku iki anake tomboy iki tom iki anakmu to rencana anak kok rencana iki lho ketok iki bojone Tom iki Tom oleh bojone kuwi bersyukur atau bojone le Tom iki bersabar. Nah, Tom oleh bojone wedok kuwi bersyukur di bojo ayu. Sing wedok oleh Tom sabar di bojo kaya ngene. Am Tom. Sabar Tom. Kowe kira mungkin menang karo wong wedok tak kandhani. Kowe kudu paham karo bojomu. Wong wedok kuwi kelemahane siji, terlalu banyak mengingat. Wong lanang kelemahane ya siji terlalu cepat melupakan tak kandhani. Mula wong wedok kok kowe ndek kesalahan pisan. Halah sak modare kelingan terus bojomu. Mboten nak. Lah wong ning HP-ne Tom niku didelok. Ono nomor HP, tulisannya nopo, malaikat Israel. Wah, toh, bojone penasaran, kok nomor HP ini Israel di telepon dulu nomor sing wedok. Lah kurang ajar tapi, kurang ajar kok si Tom. Bojone wak nomen jenenge malaikat Israel lho dan edan. Ganti, sing wedok lungo, si Tom nang mah pengen gawe kopi. Mah, kopinya di mana mah? Lah itu di toples ada kopi mah. Lah gulanya mana? Itu di toples yang tulisannya garam. Si Tom protes karo bojone. Gimana sih mah? Gula kok ditulis garam? Ya sama dengan papa di HP. Siti ditulis Tommy. Sabar Tom, sabar. Ini adalah ujian ya. Pengajian. Bojo kula niku sedina maca selawat ping 1000. Ping 10000. Sampai ajeng masuk ruang operasi niku nyuwun sewu. Kula tasik pengajian teng Tuban, telepon ke rumah sakit. Gus Muta segera pulang, istrinya mau operasi. Hah? Bojone kula lara napa? Mang mantuk riyen. Akhire kula dari Tuban wis perasaan bercampur aduk, kula mulih. Ternyata istri saya divonis kanker. 1 tahun yang lalu. Itu masa-masa menurut kula Allah memberi nikmat saya dan Allah menguji saya. Memberi nikmat saya napa? Hari itu saya mendapatkan 2 penghargaan. 1, Santri of the Year. Saya Indonesia sing dipilih kula. Nomor loro kula dapat penghargaan Muslim Choice Award. Sebagai da'i yang mampu menyebarkan Islam dengan menyenangkan. Tapi di sisi lain, kula diuji kali Gusti Allah. Nopo bojo kula mlebu rumah sakit, divonis kanker. Jadi kula ajeng guyu, nopo nangis niku bingung. Arepe guyu mergo bersyukur oleh penghargaan. Arepe nangis mergo bojo kula lara. Padahal bojo mung-munge. Lah gojoro lak papat. Lah kula mung sitok, mung-munge. Mung-munge bahasa Indonesianya apa ya? Sehanya-hanyanya. Lho aku lah ngomong bahasa Indonesianya kangelan. Kok samuni-muni, wong cuma satu-satunya kok samuni-muninya goblok mentok iki. Sehanya-hanyanya. Kandhane kok bahasa Jawa ki angel kok. Nguyu hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesianya? Ora ana. Masa kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesianya kencing makcrit makcrit. Ayo katakan, musuh si beras, napa bahasa Indonesianya? Ora ana masuk mencuci, ternyata ana bedane beras karo sempak. Lah bahasa Jawa beda, lah beras kuwi dipususi, sempak dikumbahi, beda. Bahasa Jawa ki ampuh kok wong nyuwun sewu bahasa Indonesia ki sing metu saka silet pitik, sapi, wedhus jenenge tetep telek. Lah bahasa Indonesia, bahasa Jawa beda. Ayo cak takoni bocah-bocah adroh iki. Ya. Telek pitik jenenge apa? Lencong, pinter. Ada. Telek wedhus apa? Rinde ka pinter. Telek sapi jenenge apa? Lebang pinter, pansan tak ajak ngaji ora nyambung wong uteke kebak telek. Titi, di bang emol, ti, di bang, oh, oh ilah, oh iki, kue ireng rakyat tau ti, kula diomong ireng santai wae ti, hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci, ah, ya ra, kandan nih kok, kain kafan putih tapi menakutkan, kain kiswah penggus Ka'bah hitam tapi menyenangkan, lawakmu diwilak neng hinaku diceluk Irma, apa kue ireng, masya Allah. Ireng manis apa kok yang ngono manis. Kamu naksir sama si Di ya. Ya semoga-moga berjodoh ya. Kayak Di jodohmu Di lagi. Ya Allah tuh gak yang meletak-meletak ya Di. Gak apa-apa Di. Oh, daripada kowe rapi rung. Rupa koyo ngono ya payu iki lho ya Allah. Kuwi harus optimis lho rupa koyo ngene payu meneh awakmu lele. Ayo payu insyaallah. Amin. Ngono lho iki meneng wae kok. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Akhirnya napa? Pun kula operasi bojoku lho. Bojoku lho bingung. Pripun Mbah? Wis dioperasi. Kabeh hanya titipan. Urip mung titipan. Jangankan cuman ini, nyawa pun bisa diambil oleh Allah kapanpun. Apa ya nyongko? Kanca kula Didi Kempot mati. Niku 3 bulan, nyuwun sewu sebulan sak derenge viral. Telepon kula. Gus, mbok kula dongake to iso viral koyo jenengan bendina bocah-bocah ra duwe gawean mung nonton YouTube tok niki. Wis tak dongake Om, muga-muga viral. Muga-muga laris. Laris tenan. Niku pas sedo niku duwe program kali kula di beberapa tempat. Kula manggung bareng kali Misi Kempot. Penggemare Mas Didi Kempot niku namine Sobat Ambyar, sing seneng kali kula namine Santri Ambyar. Mereka napa jenenge apa kayak Godfather of Broken Heart, lagu Gus Miftah gitu. PPM, PPP, Presiden Para Pendosa. Ya ngene-ngene iki lah rupane ngene-ngene iki lah. Oh, aja ngenyek le pendosa iki insyaallah ditampa-tampate karo Gusti Allah surga. Amin. Wah, aku nang Surabaya iki jamaahe wong lemu gede wonten ing ngene. Tak buka tato beduk. Kuwi tato apa le? Beduk ya tutuke ndi ngisore aku tak golek. Orang paham gue, orang paham. Angel, angel. Oh, santri saya dan di pondok itu, wah, tato antok. Awak tato, ini tato. Ono mbak-mbak LC. Awaknya seksi, ini tato cecak. Begitu lemu, jadi boyo. Santri gue lagi aneh-aneh dan motongnya kupingnya ditindik. Wes, ono senggumur, baut, pelek, kenal pot. Kula takoni, "Bah, gimana cara tobat orang bertato?" Gampang. Carane pripun? Jangan nambah tato. Gampang toh? Apakah orang tato boleh surat? Boleh. Diterima apa enggak? Ya mohon maaf, saya bukan panitia pahala. Ngono toh? Oh, gara salate cerewet. Ngono. Kula ngajak umroh so awak tato. Kebuak seneni karo polisi Arab. "Mahada, ini apa?" Tak jawab, "Batik alami." Mutar dia. Ngono toh. Senengane dadi apa panitia surga. Apa-apa rauleh, apa-apa rauleh. Maulid Nabi bid'ah. Heles matamu, matamu. Lah maulid Nabi bid'ah rauleh solawatan. Gus Wahid mangan apa? Padahal ke lho. Bendina solawatan. Ya mangan ya sego. Oh, wong eno ke nyeneng ke lho. Oh nyeneng ke. Mungkin nombatan. Musime corona rauleh gaji. Ndelala pengajian oleh badokan. Lelah kandang ini. Eno gila. Kue rentok tau. Ya Allah. Kue ngelak nyata kaya. Nah, kayak ini. Wah, nangkapnya Pak Winter ya, mantan copet ya. Ya Allah, aku ingin ngajinin Surabaya tak kayak Bokari, mulai uangnya setruk. Ini keajaiban sholawat. Akhirnya apa? Bojo kulo dimasuk ke ruang operasi. Pamit kali kulo, bah, kulo didongake, kulo didongake. Orang-orang setruk santai wae. Anda tahu setruk itu gejalanya apa? Penyakit setruk itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja. Pak Dandem tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Uang setruk ini kok ngguyurin sama ngiwara, ada yang nengen. Contohnya seperti apa? Contoh kayak di mana gitu. Serawa apa ya dia? Yang penting ngurep di. Ngono senake loro delok ngene lho ya Allah. Ditompok lho. Ya Allah, jan. Wah, bladok mentok di. Akhirnya bojo kula mlebu ruang operasi sampai disuntik bius niku nyuwun sewu tasbih niku mboten copot. Begitu bojo kula bener-bener tidak sadar dokternya medal. Gus, garwane jenengan niku maca napa? Kok lambene umak-umi terus tangane mboten mandeg. Kula kandha. Didelok tasbih niku mung sepeng 5 wis 15.000. Tulisane 15.000. 15.000. Niki napa, Gus? Istri saya itu orang yang mendawamkan sholawat. Siang, malam, pagi, sore niku mung sholawat minimal 10.000 kali. Mula bojo kula niku ora iso diwayuh. Soale napa selamate luwe kathah bojo kula tinimbang kula. Senang jatuh bujuk kulo gelem di madu. Asalkan saya mau diracun. Mantap mbahmu kok mantap ki lho. Sengit ki aku malah mantap-mantap. Gorene. Mbah anak sapa iki? Eh? Bapakmu Eko jenenge? Eko, ndi wonge? Apa? Kerja bengi-bengi kerja iki maling apa-apa bapakmu iki? Oh, kerja bengi-bengi iki lho. Tarik sis. Minimal 10.000 nganti 15.000. Maka kalau Anda bertanya, "Boleh, Gus?" Boleh. Tidak akan pernah tertolak sebuah permintaan ketika kamu mulai dengan membaca sholawat. Dan alhamdulillah, bojoku lo divonis macam-macam. Setelah saya berobat, tak ajak ke Malaysia, adalah lockdown. Bun, kulo kulo kandani. Udah kamu berangkat ke Malaysia berobat. Niatnya jangan berobat. Wes jalan-jalan saja sambil selawatan di Malaysia. Bojoku lo makan yang Malaysia. Selawatan toh. Wes aku rasa ngancani awakmu mergo aku ngaji. Yo, tak kai ATM. Nggih, Mbah. Ning rata wene pin nih. Bapak-bapak harus tahu ya, penyebaran virus corona itu melalui uang. Makanya kalau Anda sayang dengan istri, tolong istrinya jangan dikasih uang. Lakweran duit-duit dijalui bojomu gampang. Pak, minta uang. Jawaban, waktu adalah uang. Makanya kalau istri kamu minta uang, kasih waktu. Diam adalah emas. Makanya bojomu jaluk emas, menengok. Untung ora tahun jalo. Oh, jenengan nyambut gawe iki, Mbak. Ya ape. Saya sepakat istri itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Artinya apa? Kalau tidak diambil Allah, minimal diminta mantan. Tapi sebagai suami, saya tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena istri bagi saya cukup menjadi tulang rusuk, tidak harus menjadi tulang punggung. Iya. Yes. Kita rabi loh malah nih. Aku rabi di loke, Gus rabi kimcil. Lah lah. Amin. Iki mesti bapake sik Eko. Yo anteng koyo mbak-mbake kuwi lho. Ku yo ngono malah dolanan HP. Wong asline ana nonton YouTube goblok iki. Delokan asline. Iki pengajian goreng-goreng malah koyo layatan, Nduk. Lah sholawat itu jenisnya apa mawon Gus? Nah niki sing jarang diatur ki. Bapak Ibu, sholawat itu jenisnya apa loro? Eling-elingan ya. Pan dandem anak buahmu jek sholawatan dan. Iki dandem sak ngisore dan ramil, sak nduwule dan rem. Dan rem, dandem dan ramil Gus mitah dan jok jaran. Dan jok niku komandan pucuk. Ngono ndan. Jadi ana kok ramil ngundang kiai istighosah. Dandime melu teko. Dandem lak kantore jenenge kodim. Padahal panitiane kok ramil. Begitu ngaji istighosah kiai ini nyebut ya kodim, ya kodim, ya kodim, ya kodim. Lah dan ramile protes, sing gawe acara kok ramil kok disebut kodam, kodim, kodam. Akhirnya kiai ini dibengoki, Pak Kiai, niki kok ramil. Oh nggih, ya kok ramil, ya kok. Sholawat niku wonten kalih. Yang pertama namanya sholawat umdah, yang kedua namanya sholawat ziyadah. Canono ben ngerti. Sholawat umdah niku napa? Sholawat pokok. Sholawat pokok niku napa? Sholawat yang ada di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Niku namine sholawat umdah. Asyhadu an la ilaha. Gus Mita kok syahadatin kok beda-beda? Oh. Imam papat bab tahiyat beda-beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid tak mudun. Imam Syafi'i. Lah Imam Hanafi beda asyhadu alla ilaha illallah. Ben pisan tok wis rada ngadeg meneh. Asyhadu. Lho kok malah sih. Ya Allah, iki kita nanan kok. Wis terang kok malah. Lah kita nanan. La Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Wis ra ngadeg meneh. Wis. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena mereka tidak menggunakan sayyidina. Ini Imam Hanafi. Kayak Muhammadiyah niku. Lah Muhammadiyah niku biasane tahiyate Syafi'i, tapi selawate biasane nyuwun sewu Hanafi. Ada. Setelah la ilaha illallah. Kemudian kalau Imam Hambali, saben ketemu kalimat Allah tangannya utak utik. Atahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah, assalamualaikum wa'ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadilah ketemu kalimat Allah, towing, towing, towing, towing. Ini gue Hambali. Ini dan Hambali ini. Ini ilmu ini. Yang keempat, Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubarah, mandek-mandek. Atahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah, assalamualaikum wa'ala ibadillah, sholikin, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kira. Towing, towing, towing, towing. Gus Miftah derek sing pundi, kulon derek Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Awakmu melu Hanafi, twing twing, oleh. Melu Hambali, mek mek mek, oleh. Maliki, wer wer wer, oleh. Sing ra oleh, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kira oleh. Oleh tahiyat ngene. Model apa? Atau tahiyat kok model nomor calon urut bupati umpamane. Nomor 5, asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah. Akebuk ndasmu. Niku selawat umdah, asya'a Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gus Miftah nganggo sayyidina napa mboten? Kula nganggo sayyidina mergo kula takziman wa ikraman marang Kanjeng Nabi. Wong kula karo Pak Dandeme bapak Dandem nganggo bapak kok. Bupati teko yang terhormat Ibu Bupati. Alah mau bupati lho. RT lho yang terhormat Pak RT. Lho, bupati karo RT niku pangkate dhuwur pundi? RT. Mila lanjenengan kirim surat sing disebut mesti RT-ne ora bupatine. Ya. Kepada saudara di RT 1 RW. Ha, tetep menang RT. Mila bupati karo RT luwih penting pundi? RT. Luwih api bupati napa RT? RT. Bupati pengajian diundang rung mesti teko. RT ra diundang teko dhewe. Ini lo jenenge RT, rekoso terus. Sanggon-gon ki RT kelas e fitness, napa niku awake fit atine ngenes. Serapopo. Melo esuk mlebu surga niku luwe dhisik RT tinimbang bupati. Nggih napa mboten? Soale pilihan bupati ana duwite, pilihan RT ora ana apa-apane. Bahkan kon maju ora gelem. Kowe, kowe, kowe, mah, mah, mah. Di RT ini, Pak RT? Wih, ini RT tadi. Pak Dongake, Pak RT mlebu surga di CDW. Insya Allah mangkat bareng pengajian. Oh, bakul es krim tau gue? Pantesan. Rupanya kayak uteran. Lah Gus Miftah nganggo sayyidina karena ikraman wa ta'diman. Apalagi kita yang tinggal di Jogja, betapa kemudian Jogja itu menghormati orang luar biasa. Dadak ya, ngarso dalem. Panggilannya kan dua wong, adi-adine. Karena kita menghormati beliau-beliau. Ono gelar GBPH, Gusti Bendoro Pangeran Haryo. Ono KPH, Kanjeng Pangeran Haryo. Ono KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Jajar. Lagi diri KPRT, keparat. Laksi Tomke KSM. Kiai Senggol Modot. Jadi Senggol baru Modot. Apa meneh karo Kanjeng Nabi mosok jangkar. Mukamat, mukamat, mukamat yura pantes. Sayyidina Muhammad. Tapi jenengan sing ora nggo Sayyidina yura popo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora usapa duhanya gara-gara Sayyidina. Sayyidina niku artine napa? Bendoro kita, tuan kita, sayyid. Hormat. Karo cucune Kanjeng Nabi mawon Habib, orang yang dicintai, mosok karo Kanjeng Nabi jangkar ora pantes. Mila kula nganggo sayyidina. Sing ora nganggo sayyidina ya karepmu. Nomor 1, selawat umdah. Nomor 2, selawat ziyadah, selawat tambahan. Selawat tambahan niku napa? Semua selawat yang ada di luar salat niku jenenge ziyadah. Oleh diwacan apa mboten, Gus? Oleh. Napa mawon niku? Sing diwaca Gus Wahid dan kawan-kawan niku. Dari Simtu Duror Al Barjanji Maulid dibai niku kabeh kepetung selawat ziyadah. Kaya jenengan bengok, Robi Fangfana, Robi Fangfana, Bibarkatihim, Wahdinal Husna, Wahdinal Husna, Bihurmatihim, niku jenenge solawat ziyadah. Solawat nariyah, niku termasuk ziyadah. Allahumma sholli sholatan kamilatan dan tibil kulub, niku ziyadah. Ya Rasulullah, niku ziyadah. Ya Rabbi bil Mustafa, niku ziyadah. Bedane napa karo umdah? Yen solawat umdah itu boleh dibaca di dalam dan di luar sholat. Nonton TV, tom karo bojone, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karo remi, cek iki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu menang, tutup, sholli ala Nabi Muhammad. Biasar tukang remi, alhamdulillah. Nanti rupamu kaya kertu lho tau. Lah sholawat ziyadah itu hanya boleh dibaca di dalam. Kalau sholawat ziyadah hanya boleh dibaca di luar sholat. Gak boleh dibaca di dalam. Orang ngawur. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli sholatan. Gak lahir oleh. Ngomong mentang-mentang Gus Wahid suaranya api. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasul. Ya hanana, ya hanana, ya ambiar. Angel. Mentang-mentang gue penggemar ambiar. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa. Malaikatnya bengok asul oleh. Buka didik. Kenapa kita melakukan itu? Jelas, man azama maulidi kuntu lau safian yaumal qiyamah. Yang memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Kabeh sampai kok dalu menika termasuk banser niko. Yakin sesok bakal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Termasuk banser kae. Mila aku sok mlebu surga banser ngawal aku. Nih kuwi mau aku kalau ndeke nunggoni tok. Siap. Jadi kalau nikah tolong nikahlah dengan banser, oke? Okay? Kenapa harus dengan banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Kaya lo, banser kaya lo. Gagal. Izinkan naya, izinkan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta restumu. Majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum engkau halalkan. Oh, no. Oh, langsung teko banser kaya lo. Oh. Mau melakukan orang dulu-dulu sore keluwen saya ingin ini warak kok. Ini bareng badak tau ini gitu. Banser dilawan. Ya semoga-moga bansernya oleh Bucu Ayu kabeh ya. Rondo anak limolas. Ini bansernya rapi dong leh. Urung. Ya Allah leh leh iman-iman ngonmu sunat leh leh. Alah umur telung puluh mau nguyuh tau. Suwe-suwe karaten manukmu malah. Salim wa salim daiman. Salim wa salim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal niki dijawab sing banter bareng-bareng. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa ke Jakarta. Lah ngopo? Apa tak nyewok ya aku? Karena saya setiap Senin sama Selasa ada syuting di Trans 7 dan iNews. Mang tonton setiap Senin sampai Jumat niku teng iNews Hasanah. Teng Trans 7 jam 5:30. Teng iNews TV setiap hari Jumat pukul 20 malam acarane ngobrol bareng Gus Miftah. Kula mung pengin kajian-kajian ahlu sunnah niku bisa diterima oleh masyarakat Indonesia melalui acara-acara televisi. Kula nyuwun pamit, mang lanjutke kali Gus Wahid. Gus, kula nyuwun pamit. Nggih. Pak Dandim, mau temen sama saya? Konco-konco CSR, matur nuwun. Pak Tom, ayo remi karo aku. Ingat Bapak Ibu rahimakumullah, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Moga-moga kula panjenengan sami dislametke saking corona. Amin. Matur nuwun Gus Wahid, kula nyuwun pamit ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.